Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, karuniakan kepada kami sisa umur yang penuh berkah. Jadikan akhir hayat kami husnul khatimah. Kami berlindung kepadamu dari su'ul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Siapakah orang yang paling cerdas? Menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling cerdas itu adalah orang yang paling banyak ingat mati dan paling mempersiapkan diri untuk mati. Jadi cerdas tidak dilihat dari nilai, angka, tidak dilihat dari hebat dan cepatnya berpikir, tapi lihat apakah orang tersebut siap tidak menghadapi kematian. Itu orang yang cerdas. Mengapa? Satu, karena hidup ini pasti berakhir, mati. Walaupun tidak beriman kepada Allah, tapi dia tahu mati itu pasti. Dan kematian itu bagi orang yang beriman bukan akhir, tapi merupakan awal. Awal kita mendapatkan dari buah selama kita hidup di dunia ini. Kematian itu punya tiga misteri. Satu, misteri waktunya. Dua, misteri cara mati kita. Dan yang ketiga, tempatnya. Kita tidak tahu mati di mana. Allah merahasiakan kematian kita pasti untuk kebaikan kita, pasti untuk kemaslahatan. Karena tidak ada satupun yang Allah perbuat, Allah ciptakan, Allah aturkan kecuali untuk kebaikan kita. Allah tidak mendapat manfaat apapun dari siapapun, karena Allah maha sempurna, tidak membutuhkan apa-apa. Di dalam surat Al-Asr, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr. Innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis shadaqah. Jadi orang itu pasti rugi. Demi masa, demi waktu, orang itu dalam kerugian. Sebetulnya tambah umur tambah rugi, tambah tua tambah rugi. Kecuali orang yang tambah umur imannya makin kuat, amalnya makin banyak, dan makin bisa saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Jadi sebetulnya kalau fokus kita kepada hal itu saja, kita tidak akan rugi. Iman kuat, banyak amal, dan kita bisa semakin berkualitas dengan menerima nasihat, dan kita bisa berkontribusi memberikan nasihat. Tentang mati, ini waktu di perut ibu 3 bulan, termasuk bagian takdir yang sudah ditulis nih. Jadi kita ini betul-betul sudah dikasih jatah umur. Walikulli ummatin ajalu, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap apapun ada ajalnya. Dan jikalau datang saat yang ditetapkan, tidak bisa dimundurkan, dimajukan walaupun sesaat. Jadi kalau sudah waktunya kita mati, mati. Kita mati bukan karena apa-apa kecuali cuma satu, karena habis waktunya. Jadi sebetulnya tidak ada yang mati karena salah makan, sakit. Sebetulnya sakit itu hanya jalan saja sampai waktu kematian kita. Peperangan yang aslinya sih tidak membuat mati, tapi jalan sampainya kematian bagi orang-orang. Tidak hanya selalu perang yang membuat meninggal, ya kan? Di rumah sakit kan yang meninggal siapa coba? Pasien meninggal, perawat meninggal, dokter meninggal, direktur rumah sakit, semuanya meninggal di rumah sakit. Bahkan tidak jarang yang nungguin pasien lebih duluan daripada pasiennya. Pasiennya masih hidup, yang nunggu pas pulang tabrakan meninggal. Tidak jarang hakim yang memvonis hukuman mati duluan meninggal daripada terdakwanya. Dan bunuh diri juga kalau belum waktunya meninggal susah. Ya siapa yang mau nyabut nyawanya? Ada yang berbaring di rel kereta api, tidak mati karena keretanya lewat di rel yang berbeda. Jadi dia bangun tuh, loh masih utuh ya. Ada yang loncat ke sumur, ini beneran. Dan tidak mati, dia tidak survei dulu, sumurnya dangkal. Jadi hanya benjol saja dia di sana naik lagi. Udah benjol, malu, gak mati lagi. Terakhir mesti kita ingat yang loncat di jembatan layang, ternyata pas jatuh gak kena apa-apa. Ada mobil yang lewat ngelindes kaki lagi. Jadi bukannya mati malah jadi tambah sengsara. Iya, mati itu ada waktunya. Kalau sudah waktunya meninggal, misalkan kita bakal meninggal di pesawat, itu setiap yang bakal meninggal bakal naik pesawat itu. Dan yang enggak takdirnya meninggal, dia enggak akan naik pesawat itu, apa aja kejadiannya, tertinggal dan sebagainya. Ya, wah, bagaimana dong ah kalau saya naik pesawat, nanti pesawat jatuh di laut, kita bakal dimakan hiu. Kalau memang rezeki hiu, pasti kita datang ke sana. Oh, boleh enggak dirubah takdirnya, hiu aja rezeki saya, terserah Allah lah. Nah, penting bagi kita untuk mengetahui rahasia mati ini. Insya Allah sesudah ini kita akan coba kupas hikmah. Kenapa mati dirahasiakan? Apa hikmahnya? Insya Allah. Jadi jangan terkecoh oleh prestasi yang disebut-sebut orang kalau belum mati. Kita juara ini, itu baik. Pas matinya ternyata su'ul khatimah. Jadi sebetulnya prestasi yang diraih sekarang tuh belum menentukan nanti akhir hayat husnul khotimah atau tidak itu. Nah, kenapa? Bukan kenapa, kita tidak boleh mempertanyakan Allah kenapa merahasiakan. Apa hikmah dirahasiakan? Satu, supaya kita tidak menunda amal. Kita tidak tahu nih kapan mati. Maaf, ada yang yakin besok masih hidup? Cung, Bapak, nanti sore masih hidup, yakin tidak nih? Belum tentu. Selesai acara ini mungkin berakhir hidup kita. Oleh karena itu kalau udah waktunya azan, jangan ditunda. Belum tentu kita panjang umur, ya kan? Ada waktunya azan, cepat sholat. Kalau ditanya kenapa kamu sholat, ya memang ini yang disukai Allah. Hati terkeburu mati, repot. Mati dalam keadaan tidak sholat. Kalau sudah dimampukan Allah mau haji, haji berangkat. Jangan, oh maaf ya, bagaimana kalau saya haji? Nanti perusahaan saya siapa yang ngurus? Sedangkan saya adalah yang penting di perusahaan ini. Bilang aja, Pak, Bapak meninggal juga perusahaan mah tetap ada. Ya, enggak ngepek atuh. Emangnya kita ini siapa? Kita kan cuma nebeng hidup. Bukan kita yang menggaji orang tuh, Allah yang memberikan rezeki syariatnya ya, lewat berbagai cara. Ayo, yang puasa belum dibayar, lunasin. Keburu mati, juga zakat, jangan ditahan-tahan, keluarkan saja. Itu bukan hak kita. Ciri lainnya, hikmah lainnya dengan dirahasiakan adalah jangan menunda tobat. Nantilah, minta maaf kalau lebaran aja. Justru malam takbiran matinya, ya. Emang kita bakal lebaran? Nah, saya nanti aja lah minta maafnya tahun depan. Loh, tahun depan mah gak kebagian hidup kita. Udah keburu dikubur. Jadi jangan nunda kalau mau minta maaf, mau tobat. Cepat berbuat kesalahan, jangan nunda, nanti tobat secepatnya. Jangan, hikmahnya tidak menunda amal, tidak menunda tobat. Hikmah lainnya tidak menyia-nyiakan kesempatan. Ada seorang ibu marah ke anaknya, mau sekolah nih. Ibu tuh sebel lihat kamu, rasanya gak pengen lihat kamu lagi. Pulangnya telat, anak tidak ada. Sore tidak ada, malam ternyata jatuh ke selokan, hanyut meninggal. Bayangkan pertemuan terakhirnya tuh dengan kemurkaan ibunya. Kita belum tentu bisa ketemu. Kalau perjumpaan, makanya bicara tentang kematian tuh bukan horor. Di rumah tuh kalau bapak meninggal, amit-amit, gak usah gitu. Juga bapak kalau mendengar istri mengatakan kalau nanti ibu meninggal, oh ya gak apa-apa, itu juga jelek, ya gak? Meninggal itu harus menjadi bahasan yang bukan menakutkan, tapi benar-benar menjadi kewaspadaan. Bapak harus berani berkata ke anak-anak, nak, bapak belum tentu panjang umur. Kalau bapak meninggal, tidak usah cemas, tidak usah takut, karena bapak bukan penciptamu, bapak bukan pemilikmu, bapak bukan penjaminmu. Allah penciptamu, pemilikmu, pengurus dirimu. Dekati saja Allah, kirimi bapak doa supaya bapak bisa selamat dikubur dan kembali ke akhirat. Sedih boleh, tapi jangan berlebihan, karena sebetulnya yang menjamin kalian adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Harus berani berkata begitu. Kalau dikubur bapak, doakan. Sewaktu-waktu mau dikunjungi boleh, jangan membuat susah. Kirimi doa yang baik. Jangan sepertinya horor, kehilangan segala-galanya. Enggak, mati itu adalah hanya waktu perpisahan sejenak. Memang akan sedih. Lebih sedih kalau kita lebih cinta kepada duniawi ini. Apalagi tentang hikmahnya adalah jangan berbuat maksiat. Pokoknya mau maksiat ingat mati. Mau nonton ke bioskop filmnya enggak-enggak, ingat berapa banyak yang mati di bioskop. Berapa banyak orang yang mati di tempat maksiat. Ada yang mati di mobil ketika zina, ada yang mati di mana ya. Pokoknya mau maksiat ingat mati aja. Makanya tidak ada salahnya bapak kemana-mana bawa kain kafan. Horor dong. Ingat mati, mau maksiat ingat mati. Berapa banyak orang yang mati di tempat maksiat. Jadi mau berdoa, mati nih. Mau nonton film yang enggak-enggak, wah mati lagi nonton ini, husnul khotimah tidak. Mau nyetel apa yang husnul khotimah tidak. Itu akan ngerem ya. Empat dulu, ya ada pertanyaan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Rusmana. Saya akan menanyakan bagaimana menjemput kematian dengan husnul khotimah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Husnul khotimah, akhir yang baik. Jadi itulah puncak prestasi dalam hidup seseorang. Wah, dia berbuat banyak dosa. Dosa yang membuat orang tersungkur tobat dan lagi tobat, takut ke Allah, berharap cabut nyawanya, husnul khatimah. Daripada pas lagi taat-taatnya, kita ujubnya lagi sombong-sombongnya, kalian ini semua calon neraka, hanya saya bet meninggal. Lagi ujub, lagi takabur, na'udzubillahi min dzalik. Hati-hati. Jadi kalau kita ingin husnul khotimah, memang kita harus siap aja setiap saat. Bagus kalau kita kemana-mana dalam keadaan wudu. Mudah-mudahan kita dicabut nyawa dalam keadaan wudu. Kalau mau tidur, bagus tuh sebelum tidur tuh wudu yang bagus, zikir yang bagus. Dan kalau mau tidur, gak usah ingat hutang, karena malam-malam susah bayarnya. Siang aja gak kebayar, udah malam. Maaf ya yang punya utang, jangan tersinggung. Tobat malam-malam zikir dalam keadaan tidur, maaf, tidur dalam keadaan zikir. Sepanjang tidur dianggap zikir. Jadi pas-pasnya itu ingat Allah, ya Allah, ya itu sepanjang tidur zikir. Cabut nyawa, misalkan kita takdirnya mati sedang tidur, gempa dan balok pas kena kepala kita, ya udah gak apa-apa. Kalau kita takdirnya harus mati, gak apa-apa, yang penting kita siap husnul khotimah. Itu baru sebagian, insya Allah sesudah ini kita lanjutkan. Ya. Jadi kalau kita sadar setiap saat kita bisa mati, maka kita setiap saat siap. Ambil wudu, mau pergi doa Bismillahirrahmanirrahim. Pamitan ke anak-anak, usahakan sebaik-baiknya, ya. Karena belum tentu kita balik lagi, belum tentu sama sekali. Di jalan juga kita manfaatkan, sudah berlindung. Kita nggak tahu nih, kita walaupun supirnya hebat, kalau mati mana supir hebat juga mati. Tetap aja, dan bisa dari depan, bisa dari belakang, bisa dari atas. Ingat waktu di tol kan, ini hati-hati di tengah, nimpa dari atas. Dah, pokoknya siap. Kalau naik mobil pernah tuh ada seorang ibu-ibu, anaknya tabrakan. Ibu rela meninggal, tapi ibu ini terus belum bisa ridho dengan, belum bisa lepas sebelum tahu apa yang saat terakhir kematian anaknya. Ibu mau apa? Pokoknya saya lihat ingin mobilnya seperti apa. Mobilnya lihat, diperiksa tipnya. Saya ingin tahu anak saya mati yang remaja ini, ketika ajalnya menjemput, apa yang dia dengar. Ketika dibuka kasetnya, dan ternyata murat Al-Quran. Aduh, sujud syukur. Nah, ya, selamat jalan. Memang anak ini anak baik, tapi takut kalau sudah hura-hura jegur-jegur mati, ya. Kalau ingin husnul khotimah siap. Dan hati-hati Pak berbuat maksiat tuh, ingat mati aja tuh. Mati nih. Enggak apa-apa kita ingat mati yang membuat kita tidak mau berbuat maksiat. Cepat tunaikan segala kewajiban-kewajiban, hutang bayar. Jangan minjemnya semangat, bayarnya enggak semangat. Ada tuh, padahal orang mati dalam keadaan berhutang kan bermasalah nanti. Bayar saja, jangan berat untuk bayar hutang. Ya, nanti Allah mengkayakan lagi. Nah begitulah, jadi sekarang mulai saat ini jangan menunda. Kalau sudah waktunya beramal soleh, lakukan. Yang kedua apa tadi? Jangan menunda tobat. Kalau kita punya kesalahan, segera minta ampun dan minta maaf. Yang ketiga, pokoknya jadikan setiap kesempatan ketemu orang tua, ketemu keluarga, ketemu teman sebaik-baiknya, karena belum tentu ketemu lagi. Kalau sudah takdir pisah, udah. Yang keempat, jangan berbuat maksiat. Dimanapun siap, jaga wudu, doa yang baik. Kalau sudah waktunya, usahakan lisan ini selalu menyebut nama Allah. Karena barang siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, dakhalal jannah. La ilaha illallah, terus tiada Tuhan selain engkau. Kalaupun nanti kita waktunya meninggal, udah gak apa-apa, gak usah takut. Yang takut tuh takut su'ul khotimah. Insya Allah bukan niat ujub, tetapi kalau kita selalu siap, insya Allah kita bakal produktif. Akhlak jadi baik, tidak mau berbuat maksiat, dan semangat berbuat kebaikan. Itulah salah satu hikmah mengapa ajal dirahasiakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'ana. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi saqatil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Duha yang maha tahu umur yang tersisa, bimbing ya Allah agar umur yang tersisa ini lurus, bersih di jalan-Mu. Agar umur yang tersisa ini bisa menebus semua dosa-dosa kami, bisa menjadi bekal pula kami pada-Mu. Bila saat kematian kami tiba ya Allah, cabutlah nyawa kami penuh dengan cinta-Mu, husnul khotimah. Kami berlindung kepada mati nista su'ul khotimah. Kami berlindung kepada-Mu dari mati su'ul khatim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang menyia-nyiakan detik demi detik. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Salah satu ciri di antara kebaikan keislaman seseorang adalah terpelihara dari kesia-siaan. Orang yang husnul khotimah tidak pernah menyia-nyiakan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.